Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Ikhwani fiddin, a'azzakumullah. Kaum muslimin pendengar radio Indah Siar yang kami hormati. Kita lanjutkan kajian kitab Riyadus Salihin yang berisi mutiara-mutiara yang indah dari Quran dan Sunnah yang disusun juga secara indah oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, yang kita masih di dalam bab al-yaqin wa tawakkul, bab tentang keyakinan dan tawakal. Kita sampai pada hadis yang ketujuh dalam bab ini, yaitu dari Abi Ammarah Al-Barra ibn Azib radhiyallahu ta'ala anhu atau radhiyallahu ta'ala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, ya fulan, idha awaita ila firashik faqul Allahumma aslamtu nafsi ilayka ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت فإنك إن مت من ليلتك مت على الفطرة وإن أصبحت أصبحت خيرا متفق عليه. Hadis yang ketujuh adalah hadis dari Abi Ammarah Al-Barra ibn Azib, semoga Allah meridhai beliau. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, ya fulan, wahai fulan, idza awaita ila firashik, kalau engkau berbaring di pembaringanmu, faqul, maka ucapkanlah, Allahumma aslamtu nafsi ilaik, ya Allah, aku pasrahkan jiwaku kepadamu, wa wajjahtu wajhi ilaik, dan aku hadapkan wajahku kepadamu, wa fawadtu amri ilaik, dan aku serahkan urusanku kepadamu, walja'tu dhahri ilaik, dan aku sandarkan punggungku kepadamu, raghbatan wa rahbatan ilaik, karena berharap dan karena takut kepadamu, la malja'a wa la manja minka illa ilaik, tidak ada tempat bersandar dan tidak ada tempat berlindung kecuali kepadamu. Amantu bikitabik, aku beriman dengan kitabmu yang kau turunkan dan dengan nabimu yang kau utus. Barang siapa yang berdoa dengan doa ini, kalau engkau kemudian meninggal ketika dalam tidur tadi tidak bangun kembali, maka mitta alal fitrah, maka niscaya engkau meninggal dalam keadaan fitrah. Kalau engkau bangun di pagi hari, maka engkau di pagi hari bangun dalam keadaan baik. Demikian diriwayatkan dalam Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayah, di dalam riwayat yang lain, masih dalam dua kitab sahih, Al-Barra ibn Azib menyatakan, qala li, Rasulullah SAW berkata kepadaku, idza ataita madja'aka, kalau engkau mendatangi tempat tidurmu, fatawadda wudu'aka, engkau berwudu dengan wudu'mu seperti untuk salat, ثم اضطجعت, kemudian engkau berbaring, ثم اضطجع على شقك الأيمن, kemudian berbaringlah dengan sisi kananmu. وقل, dan ucapkanlah. Dan diucapkan kalimat-kalimat tadi. Yang ucapkanlah dengan kalimat Allahumma aslamtu nafsi ilaik, wa wajjahtu wajhi ilaik, wa fawadtu amri ilaik, wa alja'tu dhahri ilaik, raghbatan wa rahbatan ilaik. La malja'a wa la manja minka illa ilaik. Amantu bi kitabika alladhi anzalta, wa nabiyyika alladhi arsalt. Demikian dikatakan oleh Rasulullah SAW kepada Bara ibn Azib, agar berbaring dengan sisi kanan, dan sebelumnya diperintahkan untuk berwudu seperti berwudu untuk salat. Kemudian ucapkanlah dzikir ini. Waj'al akhir ma taqul. Waj'al hunna akhir ma taqul. Dan dalam lafaz ini, di dalam lafaz ini ada kalimat, dan jadikanlah kalimat ini kalimat yang terakhir yang kau ucapkan. Yang diusahakanlah agar kalimat ini kalimat terakhir. Setelah itu engkau tidak berbicara lagi kepada siapa-siapa. Engkau berbaring, membaca apa yang kau baca, sebagaimana biasanya, artinya kebiasaan baca ayat kursi, kebiasaan baca sunah-sunah yang lain baca. Dan jadikan akhir yang kau baca adalah doa ini. Ikhwan fillah na'azakumullah. Betul-betul doa ini mengandung penuh tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah na'azakumullah, orang yang dalam keadaan tidur, sekian perangkat-perangkat dari perangkat inderanya tidak berfungsi. Mata tidak melihat, telinga tidak mendengar, mulut tidak bisa berbicara, dan tidak tahu apa-apa. Yang artinya kalau ada sesuatu mara bahaya, dia enggak bisa menghindar. Na'udzubillah min dzalik, kita berlindung pada Allah Ta'ala dari mara bahaya yang mengancam. Maka betul-betul seorang yang tidur itu pasrah 100% kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka doa ini sangat-sangat bagus diajarkan oleh Rasulullah SAW, yang dalamnya ada ungkapan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimatnya Allahumma aslamtu nafsi ilaik. Ya Allah, aku serahkan diriku kepadamu. Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa aku hambamu, aku milikmu, maka aku serahkan diriku kepadamu. Wajhtu wajhi ilaik, dan aku hadapkan wajahku kepadamu. Wa fawadtu amri ilaik, dan aku pasrahkan urusanku seluruhnya kepadamu. Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini makna tawakal. Fawadtu amri ilaik. Aku serahkan urusanku kepadamu. Biasanya beberapa orang ada yang ketika malam enggak bisa tidur. Gelisah. Entah problem yang dia hadapi, atau ketakutan yang dia hadapi, atau masalah-masalah yang dia masih berkait dengannya, sehingga gelisah di malam hari. Maka ucapkanlah doa ini tepat sekali. Fawwadtu amri ilaik. Ya Allah, aku serahkan seluruh urusanku kepadamu. Pasrahkan pada Allah Ta'ala. Istirahatlah. Ikhwan bin a'azakumullah. Demikian pula kalimat selanjutnya, wa alja'tu dhahri ilaik. Aku sandarkan punggungku kepadamu. Dan biasanya makna alja'tu dhahri, menyandarkan punggung, artinya meminta pertolongan, meminta dukungan. Alja'tu dhahri ilaik, aku sandarkan punggungku kepadamu, artinya ya Allah, aku bersandar kepadamu, meminta tolong kepadamu, meminta dukunganmu. Raghbatan wa rahbatan ilaih. Kalimat raghbah dan kalimat rahbah, dua kata yang berlawanan makna. Yang satu raghbah adalah keinginan atau harapan-harapan. Sedangkan rahbah adalah ketakutan atau kekhawatiran-kekhawatiran. Dan memang kita beribadah pada Allah Subhanahu wa taala didasari tiga perkara. Pertama, didasari cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, didasari rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, didasari rasa harap. Ikhwani fillah na'azakumullah. Dan kadang-kadang disebut cinta saja, karena di dalam kecintaan mengandung rasa harap dan rasa takut. kadang terkandung di dalamnya rasa takut dan rasa harap, karena itulah makna cinta. Raghbatan wa rahbatan ilaiki ya Allah, aku sandarkan diriku kepadamu karena berharap dan karena rasa takut. Berharap kepadamu dan rasa takut kepadamu. Raghbatan wa rahbatan ilaik. La malja wa la manja minka illa ilaik. Karena memang tidak ada tempat bersandar dan tidak ada tempat berlindung dari engkau kecuali kepada engkau. Perhatikan kalimat ini. Kalimat yang mengandung akidah seorang mukmin, bahwasanya dia merasa tidak mungkin bisa menghindar dari adab Allah kecuali kepada Allah. Tidak mungkin bisa menghindar dari kemurkaan Allah kecuali dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang ditakuti adab Allah, kemurkaan Allah. Tapi kemana larinya kalau kita takut kepada kemurkaan Allah, takut kepada adab Allah? Larinya juga kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalimat a'udhu birahmatika minka ini adalah kalimat yang benar. Aku berlindung dengan rahmatmu dari murkamu. Aku berlindung kepadamu dari kamu. Ikhwanina a'azakumullah. A'udhu bika minka. Ini juga kalimat yang disebutkan dalam beberapa dikir-dikir, bahkan di dalam beberapa lafad-lafad doa ini, lafad-lafad hadis ini. Aku berlindung dengan rahmatmu dari murkamu. Ikhwanina a'azakumullah. Apa yang paling kita takuti kalau bukan kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala? Apa yang paling kita takuti kalau bukan azab dari Allah subhanahu wa ta'ala? Yang paling mengerikan adalah azab Allah. Inna azabi lasyadid, kata Allah. Sungguh azabku sangat pedih. Dan sebaliknya kita tanyakan juga, apa yang paling kita harapkan? Keriduan Allah dan jannahnya. Keriduan Allah dan surganya. Apalagi selain itu? Dunia tidak ada apa-apanya. La tusawi janaha ba'udah. Dunia tidak mengimbangi sayap nyamuk sekalipun. Tidak ada nilainya. Yang kita harapkan adalah keriduan Allah dan rahmatnya dan jannahnya dan surganya. Barakallahu fikum. Sehingga yang paling kita takuti adab Allah dan yang paling kita harapkan keriduan Allah SWT. Maka diajarkan dikir ini yang dalamnya terkandung kalimat la malja wala manja minka illa ilaika. Tidak ada tempat bersandar, tidak ada tempat berlindung dari engkau kecuali kepada engkau. Ini dari Allah, tidak ada keselamatan dari adab Allah kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ditutup doa ini atau zikir ini dengan amantu bikitabika alladhi anzalta wa nabiyyika alladhi arsalt. Aku beriman dengan kitabmu yang engkau turunkan. Dan aku beriman kepada nabimu yang engkau utus. Sebagai ikrar bahwa kita beriman pada Allah dan Rasulnya dan juga kitab-kitabnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Siapa yang berbaring di pembaringannya, kemudian berdoa dengan doa ini, memasrahkan seluruh urusannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bergantung kepada Allah, bertawakal kepada Allah, memasrahkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, meminta pertolongan kepada Allah, perlindungan kepada Allah, maka kalau dia meninggal saat itu, artinya ketika tidur tidak bangun lagi, karena yang namanya tidur adalah akhul maut, tidur itu adalah saudaranya mati, yakni mirip sekali dengan kematian, maka kalau bablas istilahnya, tidak bangun lagi selama-lamanya, artinya dia meninggal, maka kata Nabi alal fitrah. In mitta min laylatika mitta alal fitrah. Kalau engkau mati saat itu, maka engkau mati di atas fitrah. Husnul khatimah. Itu khatimah yang bagus. Yang akhir ucapannya adalah ucapan tawakal pada Allah SWT. Wa in asbahta, asbahta khaira. Dan kalau engkau sampai di pagi hari, artinya bangun di pagi hari, maka engkau bangun dalam keadaan baik. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi. Dikatakan Alhamdulillah yang telah membangunkan aku dari matiku. Artinya diberi kesempatan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup selanjutnya pada hari berikutnya. Maka kita bersyukur bangun dalam keadaan khaira. Ikhwanu billahi na'azakumullah. Maka dengan hadis ini kita paham betapa tingginya nilai tawakal pada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan bab yang kita bahas, dan Imam Nawawi rahimahullah memasukkan hadis ini dalam bab yakin dan tawakul agar kita barakallahu fikum, kalau kita terbiasa setiap kita tidur kita pasrahkan urusan ini kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawakal penuh kepadanya, kita serahkan seluruh urusan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita bisa tidur dengan tenteram. Dan kalau sampai kita mati, mati dalam keadaan husnul khatimah, kalau kita bangun, bangun dalam keadaan baik. Alhamdulillah. Wallahu taala alam bisawab wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi wa sallama tasliman katsiran.